Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Masih kita singgung sedikit tentang al-iman, qaulun wa amal. Sebagaimana yang telah lalu sedikit merajah ya. Al-iman wa qaulun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wa amalul lisan wal jawarih. Qaulul qalbi yaitu i'tiraf wa tasdiqu, yani i'tiqaduhu. Bisa dikatakan i'tiqaduhu ka'tiqad ma akhbarallahu bihi an nafsihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa malaikatihi. Ini i'tiqad tentang apa yang Allah beritakan tentang dirinya, tentang malaikat, tentang rasul, tentang kitab. Qaulul qalbi ringkasnya ketika dikatakan al-iman qaulun wa amal, qaulul qalbi ini meliputi i'tiqaduhu, i'tirafuhu, masuk dalamnya rukun, rukun iman. Nah, qaulul lisan takallum bisyahadah an-nutq, itu qaulul lisan an-nutq, misalnya dengan ucapan syahadatain. Wa amalul qalbi, amalul qalbi niyatuhu, ikhlasuhu, tawakkuluhu, khaufuhu, khasyatuhu, lagi raja'uhu, itu semua amalul qalbi. Taharrukatuhu, gerak-gerik hati. Kemudian iman itu yazid bitta'ah wa yanqusu bil maksiat, dengan dalil yang sudah disebutkan oleh beliau. Liyazdadu imanan ma'a imanihim wa mazadahum illa imanan wa taslima. Termasuk dalam hadis seperti itu juga, iman itu bertambah. Di sini disebutkan oleh beliau yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Bisa juga hadis yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Ahsanuhum akhlaqa. Nah, itu juga menunjukkan adanya bahwa iman itu bertambah, bisa berkurang. Nah, paling baik akhlaknya, berarti kan dia melakukan banyak ketaatan, akhlaknya kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada Allah, maksud itu akhlak kepada Rasul, kemudian akhlak kepada sesamanya, misalnya yang orang tua, yang kepada orang yang lebih tua, orang tuanya ini ibu dan bapaknya, yang lebih tua ya, entah gurunya atau seniornya, ya, pamannya, ya, yang sepantaran, kepada teman-temannya sejawat, dan yang kepada yang lebih rendah dari dia, ya, termasuk adiknya, ya, adik kelasnya atau adik kandungnya atau keponakannya atau anaknya atau yang lain, mungkin pembantunya, pelayannya, ya, akhlak. Taib. Nah. Nah. Kemarin kita sebutkan bahwa iman itu apa? Al-iqrar ma'at tasdiq, ya. Tidak semata-mata tasdiq. La iqrara illa bitasdiq. Dan iqrar itu, ingat kemarin, iqrar itu ada di situ terkandung tiga makna. I'tiraf, iz'an, itsbat. Itu makna iqrar. Maka ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang orang-orang munafikin ataupun tentang orang-orang Yahudi, Nasrani, atau orang-orang yang mereka itu masih lemah imannya, seperti orang-orang Arab, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Menggambarkan juga di situ makna ini berlaku, apalagi dalam terkait dengan Fir'aun misalnya, dalam dua ayat yang menunjukkan bahwa mereka bukan tidak tahu kalau Nabiullah Musa itu benar. Dan juga dalam sebagian riwayat sirah, Abu Jahal pernah ditanya, apakah Muhammad pernah dapat kalian, sallallahu alaihi wasallam, pernah kalian dapatkan berdusta? Tidak. Bukan beliau berdusta. Bukan mereka tidak tahu apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu benar. Itu diakui juga oleh Heraklius, nah, terkait dengan mereka. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Nah, iman itu bukan cuma sekedar pengakuan lisan, atau hatinya membenarkan, tapi juga ada iz'an. Ada iz'an, ketundukan. Nah, i'tiraf itu tidak cuma di lisan, di hati ada. Makanya orang-orang munafik ketika mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Kenapa mereka dikatakan dusta? Tidak ada i'tiraf dalam hatinya. Nah, tidak ada ketundukan. Nah. Baik. Nah, ini dibahas oleh mereka. Di samping nanti terkait dengan bab berikutnya juga, karena terjadi apa namanya di masa dahulu itu perbedaan khilaf tadad antara ahlus sunnah dengan khawarij dengan murji'ah. Mereka menganggap bahwa misalnya orang-orang murji'ah, mereka menyatakan iman, amal itu tidak masuk ke dalam iman. Itu murji'ah. Murji'ah menganggap iman itu tidak masuk dalam, amal itu tidak masuk dalam keimanan. Makanya dikatakan murji', dari kata apa, arja, menunda, mengeluarkan. Nah, seperti dalam firman Allah, Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya bertanya, ini mereka berdua ini mau mengeluarkan kalian dari negeri kalian ini, gimana menurut kalian? Arjih wa akhah. Nah, arjih, tunda, biarkan dulu. Nah, mereka menganggap maksiat seperti apapun itu imannya tetap sempurna. Ini murji'ah. Nah, ini mereka menganggap bahwa bagaimanapun orang itu berbuat maksiat, berbuat dosa, imannya masih dianggap sempurna. Nah, itu ekstrim yang satu. Yang satu lagi menganggap bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Nah, keluar dari Islam, ya, seperti orang khawarij. Nah, mereka menganggap pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Ya. Nah, ini Ahlussunnah membahas itu untuk mengingkari pendapat dua golongan ini. Nah, nah, ya, itu yang dijadikan apa namanya, seringnya dimasukkan dalam pembahasan akidah, pembahasan tentang bab al iman adalah qaulun wa amal. Jadi masuk ke dalamnya perkara amal, lisan, amalan-amalan hati, amalan-amalan jawarih. Bagaimana terhadap ahlul yani ahlul Islam ya, muslim yang berbuat maksiat nur Ahlussunnah. Ahlussunnah tidak memandang mereka keluar dari Islam. Mereka melakukan dosa besar. Tapi juga tidak mengatakan mereka orang yang sempurna imannya. Nah, dua. Ini Ahlussunnah mengisbatkan mereka masih mukmin. Mereka masih mukmin, tapi naqisul iman, kurang imannya. Sebagaimana dalam hadis. Dalam hadis disebutkan misalnya wala yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mukmin. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri melakukan perbuatannya ketika dia melakukan perbuatannya itu dia dalam keadaan mu'min. Maksudnya mu'min di sini mu'min yang sempurna imannya. Ini dalil dikatakan oleh mereka bahwa amalan itu termasuk di dalam lingkup iman. Dan di sini yang dinafikan dikatakan dia la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, yakni mu'min yang kamilul iman. Nah, menganggap bahwa ini apa namanya di kalau ahlu ini pegangan Ahlussunnah bahwa pelaku dosa besar itu, ini dosa besar besar disebutkan pertama adalah la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min, yakni mu'min yang sempurna imannya. Nah, mereka Mu'tazilah dan Murji'ah tidak menganggap bahwa iman itu bertingkat sebagaimana yang telah lalu disebutkan oleh beliau rahimahullah, faja'alahu mutafadilan. Ini Rasulullah SAW menegaskan, menyebutkan bahkan di dalam ayat menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zad imana. Ini yang sempurna imannya. Apabila disebutkan nama Allah, takut hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah imannya. Baik, itu ringkasnya. Ya, di dalam ayat hadis tadi, di dalam hadis tadi itu kan dikatakan apa? Tidak la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Ini kan dinafikan seakan-akan iman itu. Tapi dalam dalil hadis yang lain tidak menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah habis total murtad, enggak. Kisah wanita yang dirajam, bahkan taubatnya masih bisa dibagikan ke 70 penduduk Madinah. Nah, sahabat yang pulak balik dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, siapa? Abu Mijlaz, yang dia bolak-balik berapa kali itu diseret, kenapa? Mabuk tua, mabuk khamar, kena lagi, ketangkap lagi, dicambuk lagi. Bukan ketangkap dalam artian dia dilarin, enggak, teler mabuk, ya udah kedapatan sama yang, atau kecium bau dia minum khamar, sudah dibawa ke hadapan Rasulullah dicambuk 40 kali itu, bro. Nanti berapa lagi? Kena lagi. Kena lagi. Dilaknat sampai oleh sebagian sahabat. Saking seringnya. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan laknat. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Itu kan iman. Nah, itu jadi dalil. Jadi bahwa yang dinafikan di dalam hadis ini, apa? Kesempurnaan iman. Dalam hadis ini yang dinafikan apa? Kesempurnaan iman. Berarti orang yang melakukan perbuatan tercela, imannya sedang turun. Orang yang melakukan perbuatan tercela, seberapapun besarnya, kecilnya, berarti imannya sedang turun. Nah, itu diantara sebab naqisul iman. Sebab turunnya iman itu ma'asi. Ya. Yang paling ringannya lagi apa? Dari itu, ghaflah. Itu pintu masuk syaitan. Ghaflah. Maka Ahlus Sunnah mengisbatkan bahwa orang yang melakukan perbuatan maksiat mukmin, tapi naqisul iman, kurang imannya. Contoh lain misalnya dalam Al-Qur'an. Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Disebut apa di situ? Faman 'ufiya lahu min akhihi, sesama mukmin. Dia membunuh saudaranya seorang mukmin. Masih dipanggil saudara oleh Allah. Nah, berarti masih sama mukmin, cuma naqisul iman. Contoh lagi dalam surat Al-Hujurat. Nah, apa? Ya, inqtatalu ya. Wa in ta'ifatani minal mu'mini naqtatalu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Sementara dalam hadis ada disebutkan sibabul muslim fusuq. Dosa besar kan? Sibabul muslim fusuq, mencaci seorang muslim kefasikan. Hati-hati. Jangan mencaci seorang muslim, jangan mencela. Jangan mengejeknya. Ya. Nah, mau seperti apapun dia. Ya, kecuali kalau memang dia melakukan fahisyah, panggil dia dengan namanya. Ya. Ya sarif, ya zanin. Nah, Terus ya, masih dipanggil dia dengan panggilan mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina ibtatalu fa aslihu bainahuma. Disuruh damaikan. Sibabul muslim fusuq. Mencaci seorang muslim, mencerca, mendamprat, mencerca seorang muslim itu mengejek. Sibab itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Dan memerangi dia kekafiran. Nah, itu gimana? Memerangi dia kekafiran. Nah, ini orang Khawarij pegang hadis tapi enggak paham. Nah, makanya mereka bawakan hadis itu dalam peristiwa Jamal. Kamu memerangi mereka pada Ali bin Abi Thalib, tapi kenapa enggak menawan mereka? Kalau mereka muslim kenapa kok diperangi? Kan berarti kamu memerangi mereka karena mereka kafir. Kenapa enggak ditawan? Sejahilnya mereka, enggak paham. Makanya subhanallah, memang sejak dari dulu sampai kiamat Al-Qur'an dan sunnah itu tidak dipahami dengan pengertian kita sendiri. Nah, paling tahu tentang Al-Qur'an adalah Rasulullah SAW. Paling tahu tentang Rasulullah SAW adalah para sahabat, murid-murid beliau, ring pertama, sahabat-sahabat besar. Ya, jadi ambil pengetahuan tentang, pengenalan tentang Al-Qur'an, tentang Allah dan Rasul-Nya dari para sahabat. Nah, para sahabat mereka punya murid, ada murid-murid khusus mereka. Yang min athbatin nas, yang 20 tahun belajar bersama mereka, yang menjadi pelayan mereka, yang sekian tahun nimba ilmu. Ini tersebut ulama-ulama Sayyidut Tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyib, Amir bin Syurahil, Asy'abi, Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab bin Muslim, Muhammad bin Muslim bin Syihab, yang lainnya, itu murid mereka. Sampai kepada imam yang empat, imam madhab. Bahkan istimewakan itu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ini yang punya kaitan langsung dengan para sahabat, sangat dekat. Imam Malik mengambil ilmu dari tokoh-tokoh tabi'in yang mereka itu rata-rata adalah fuqaha sab'ah. Nah, murid-murid mereka. Nah, Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik. Nah. Sampai jadi bukan sembarangan memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan pantas Imam Malik mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan yang telah membuat baik generasi awalnya. Siapkan diri kita itu seberat apapun ganjalan nafsu kita, beratnya tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah, Rasulullah SAW menyebutkan Al-Quran hujjatul lak au alaik. Antum punya semangat para talabah, terutama para syabab yang sudah hafal Quran diulang-ulang, diselesaikan. Dijaga juga kebersihan hatinya, jiwanya, pikirannya. Ya. Sampai untuk menghadapi tahun-tahun berat di masa yang akan datang juga banyak khazanah ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang belum dibongkar oleh para ulama kita. Masih disisakannya untuk yang belakangan. Ya. Para sahabat, bukan mereka tidak mampu menggali tuntas isi Al-Quran. Murid-murid mereka, bukan hanya sahabat besar, yang murid mereka, sahabat-sahabatnya yang lain. Itu kalau mereka mau berbicara, mau membahas, orang belakangan tidak akan kebagian. Tidak ada Imam Bukhari. Tidak akan ada Syekh Albani. Tidak akan ada Syekh bin Baz. Kalau mereka sudah istighram istilahnya, membahas semua, menuntaskan semua, kita enggak kebagian. Masih banyak yang disisakan mereka untuk kita gali, untuk dicari oleh kalian kalau punya himmah. Minimalnya paling tidak sebagai kalau kalian punya semangat ya, yang jadi masih jadi ganjelan sejak dahulu dalam pikiran Ustaz itu, bagaimana, nggak tahu kalau sudah ada yang meneliti atau belum di jamiah, coba aja nanti antum cari gimana caranya apa namanya untuk melihat antara dalam pelajar mustalah bah ziyadatu thiqah dengan istilah syadz. Nah, tuntaskan itu dalam penelitian Syekh Albani, gimana caranya, kenapa kok bisa berbeda dengan a'immah yang lain ya. Karena masing-masing punya istilahnya zauq, cita rasa khusus. Para a'immah itu juga terkait dengan rawi di masa lalu, biarpun rawinya seperti ini min athbatina, kadang-kadang mereka kok aneh ini. Ya, makanya dikatakan orang yang di antum belajar mustalah nanti dalam pelajaran tingkat berikutnya dalam ilmu ilal, ahli ilal itu dianggap dukunnya ahli hadis. Dianggap dukun ahli hadis. Kenapa? Istilahnya kalau kita misalnya dalam apa kebiasa enggak nalar, kok bisa dia nangkap ini kok enggak benar. Nah, dari mana caranya? Nah itu keistimewaan mereka. Nah itu punya himmah itu untuk belajar ya, banyak minta kepada Allah untuk dimudahkan. Baik, dah itu sedikit tentang masalah iman. Nah, jadi mereka Ahlus Sunnah mengisbatkan bahwa pelaku dosa besar masih dianggap mukmin tapi naqisul iman. Nah, ini menyelisihi pendapat Khawarij, Mu'tazilah juga Murji'ah ya. Murji'ah menganggap orang yang melakukan dosa besar itu apapun yang dia lakukan imannya tetap sempurna. Imanmu tetap seperti imannya Jibril, bayangkan. Nah, karena nanti kalau nanti dibahas itu ya di dalam masalah lebih detail lagi, itu mereka menganggap iman itu cuma sekedar pengakuan sudah. Kalau kamu ngaku yakin bahwa itu beriman pada Allah sudah cukup. Tidak seperti Ahlus Sunnah menyebutkan iman itu qaulun wa amal. Baik. Qala faslun, kita masuk ke fasal berikutnya. Nah, dengan definisi yang lalu bahwa di antara makna iman itu adalah at-tasdiq ma'al iqrar. Ada makna lain di situ, apa? Adanya iz'an, ketundukan. Ini nanti terkait dengan hal-hal berikutnya. Faslun, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis wal khamsun, yang ke-55. Fasal ini beriman atau mengimani semua yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberitakan oleh beliau? Baik itu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifatnya, wajib untuk diimani. Tidak ada yang lebih tahu di kalangan manusia setelah Rasulullah SAW diutus, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali beliau. Nah, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali beliau. Berita apa lagi tentang perbuatan-perbuatan Allah, tentang kejadian-kejadian yang telah lalu, tentang penciptaan, juga tentang yang akan datang. Itu semua harus diimani. Qala rahimahullah wa yajibul imanu bi kulli ma akhbar bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi an-naqlu anhu. Wajib mengimani semua yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahih penukilannya dari beliau. Fima syahadnahu aw ghaba anhu anna aw ghaba anna, baik itu yang bisa kita saksikan maupun yang gaib dari kita, tidak terlihat oleh mata, tidak tertangkap oleh indera. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun. Kita bukan sekedar tahu, kita yakini itu benar dan jujur. Itu pasti benar dan jujur, tidak salah. Misalnya apa? Nah, berita Rasulullah mengatakan apa? Kalau masuk ke dalam minumanmu, lalat jatuh ke dalam minuman kita, celupkan lalat itu 3 kali, buang. Lalu dibuang lalatnya, bukan airnya. Karena salah satu sayapnya itu ada obat, yang lain, ya, satu sayapnya itu ada racun, yang lain ada obat. Obatnya harus kita imani, benar memang. Tapi ada yang nekat, ada yang enggak tahu kenapa sampai mengatakan aku lebih percaya dengan dokter kafir daripada hadis Nabi. Itu gurunya Qurtubi. Yang ngomong seperti itu gurunya Qurtubi. Nah, Qurtubinya sudah mati. Alhamdulillah. Nah, ini, itu ucapan kufur, Taib. Sawa'un fi dzalika ma'aqilnahu wa jahilnahu, juga sama saja, masuk akal atau enggak masuk akal. Kita paham atau kita tidak paham, kita nangkap atau enggak nangkap. Ya, di masalah itu mungkin belum, tapi ketika orang itu betul-betul beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu menerima. Nah, ternyata memang, alhamdulillah, dari penelitian memang seperti itu. Nah, akhirnya, ya. Nah. Kemudian walam natali ala haqiqati maknahu, walaupun kita tidak menjangkau hakikat maknanya. Ya, ini terkait dengan misalnya kaifiat sifat Allah. Bukan tidak ada, sebagaimana telah lalu, bukan tidak ada kaifiat sifat Allah itu, cuma majhul lana, cuma kita tidak tahu. Nah, karena berbicara tentang kaifiat suatu zat itu sama, kaifiat suatu sifat, ya, sifat suatu zat itu sama dengan membicarakan zatnya. Kalau kamu tahu tentang zat itu, kamu bisa menerangkan sifat-sifatnya. Itu pertama. Pernah lihat benda misalnya sarden, pernah kan? Makanan kaleng sarden. Apa mereknya sekarang? Oh, nggak pernah. Seperti apa sih sarden? Cooper, nggak tahu. Gaptek atau kurang pergaulan lah, tidak tahu informasi kalau ada namanya makanan yang namanya sarden. Diterangkan orang, orang ini jujurnya cerita tentang, nanti mungkin dia akan memberikan gambaran. Kamu pernah nggak melihat yang ini makanan yang ditaruh di dalam apa namanya ikan yang ditaruh apa di yang dikalengkan? Nah. Oh iya pernah, tapi bukan sarden, lain, ya, cuma mereknya aja. Kadang ada yang tuna, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak pernah melihat bendanya, gimana kita mau menerangkan kaifiat sifat benda itu? Nah, seperti itu juga tentang kaifiat sifat Allah. Kita tidak pernah melihat zat Allah, kita tidak pernah melihat sesuatu yang sebanding dengan Allah, dan tidak ada yang ini tadi yang kedua, sesuatu yang sebanding ini memang tidak ada sama sekali untuk kita bisa memberikan, mengungkapkan gambaran, oh ternyata seperti ini, tidak ada. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian berita dari orang yang paling jujur, yang jujur tentang benda tersebut, Nah, tentang zat tersebut. Nah, terkait dengan Allah tidak ada sama sekali. Dari Rasulullah yang menyampaikan Allah datang, Allah turun. Beliau membacakan kepada kita ayat waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam aw ya'tiya ba'du ayati rabbik dalam ayat yang lain surah Al-An'am. Subhanallah. Beliau tidak menjelaskan bagaimana kaifiat datangnya itu. Beliau juga yang mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Dan beliau yang dikatakan oleh Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Selesai. Nah, karena beliau enggak pernah menerangkan, beliau hanya menyampaikan itu, enggak pernah menerangkan kaifiatnya. Nah, walaupun kita tidak tahu hakikat makna artinya kaifiat sifat zat tersebut. Misal hadis Al-Isra'. Di antara contohnya itu adalah berita hadis Al-Isra' Mi'raj. Peristiwa. Dan ini juga sebagai dalil bahwa Allah di atas seluruh makhluknya. Nah, kemana Rasulullah dipanggil oleh Allah, diundang sampai ke batas paling tinggi, Sidratul Muntaha. Nah, subhanallah. Enggak percaya kalau Allah di atas. Wa kana yaqzatan, dan ketika itu beliau dalam keadaan terjaga, la manaman, tidak dalam keadaan tidur. Itu logika. Nah. Ada yang akhirnya belakangan kekhilaf. Ada yang menganggap oh, Rasulullah dalam keadaan terjaga, enggak mungkin. Ada yang mengatakan enggak mungkin, apa yang mengatakan enggak mungkin itu dalam keadaan terjaga. Mungkin dalam tidur, dalam mimpi. Subhanallah. Kalau mimpi orang musyrikin enggak akan menentang, enggak akan mengingkari. Qala fa inna Quraisy angkarathu wa akbarathu wa lam tunkir al-manamat. Nah, orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy mengingkari dan menganggapnya besar. Luar biasa ini. Padahal kita berangkat dari Mekah ke Syam itu sebulan perjalanan, pulang pergi 2 bulan. Nah, ini kok 1 malam sampai secepat-cepatnya pesawat. Ya kalau itu dari Indonesia, kalau dari Mekah ke Syam itu mungkin 2 atau 3 jam, nah, 2 jam 3 jam, cepatlah. Nah, ya subhanallah. Ya. Rasulullah dalam semalam bahkan naik ke langit. Nah, yang satu lapis itu ke atas itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Nah, walam tungkir al-manamat, dan mereka tidak mengingkari yang namanya mimpi. Nah, kalau mimpi siapa juga bisa mimpi. Tapi hati-hati. Ya, sekarang di dalam hadis Rasulullah menyebutkan di menjelang akhir zaman ini hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu benar. Mimpi seorang mukmin itu benar, dan itu 1/40 dari nubuah. Bagian dari nubuah. Nah, jangan suka mengada-ngada, tapi dia enggak mimpi tapi bilang mimpi. Hati-hati. Itu nanti dihukum oleh kena iqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan kalau mau mimpinya dapat mimpi yang baik, nah, biasakan di siang hari dalam keadaan jujur. Bukan karena untuk dapatkan mimpi, tapi memang biasakan. Ya. Mau tidur pun juga terjaga sunnahnya, nah, dalam keadaan bersuci, wirid, zikirnya, nah, lengkapi. Ya. Baik. Yang ke-56, sadis wal khamsun. Wa min dhalika anna malakal maut lamma jaa ila Musa alaihi salam liyaqbid ruhahu latamahu faqa'a 'ainah. Ya. Termasuk di situ berita dari Rasulullah bahwa malakul maut pernah datang kepada Nabi Musa untuk mengambil ruhnya, dipukul oleh Nabi Musa, ditempeleng oleh Nabi Musa, keluar, lepas matanya. Masya Allah. Nah, faraja'a ila rabbi faradda 'alaihi 'aina. Dia kembali kepada Allah mengadukan dan dikembalikan oleh Allah matanya. Kok bisa? Ya, Nabi Musa melihat ada, Nabi Musa diceritakan termasuk orang yang paling ghayur, paling cemburu. Melihat ada orang di rumahnya, istrinya kan di dalam, ada orang di rumahnya, langsung marah. Enggak tahu kalau itu malaikat, pukul, lepas matanya. Itu jadikan istimbat oleh sebagian ulama. Jadi kalau ada yang berani ngintip, tusuk matanya, pecah, ya, itu enggak salah yang masuk. Secara syar'i enggak salah yang masuk. Sampai buta matanya. Ya. Itu enggak salah ya. Nah, hati-hati. Baik, wallahu a'lam bissawab. Nah, ini termasuk di antara berita yang harus diimani. Kita akui benar dan kita tunduk kepada yang disebutkan di dalamnya, menerimanya. Enggak masuk akal ada orang berangkat bisa naik ke langit. Orang aja kalau ke luar angkasa harus pakai ini, Pak. Allah yang mengundang sendiri. Nuruhna berangkatkan beliau. Ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah yang mengundang beliau. Baik. Ini dulu insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nah, terkait yang kemarin juga ya, iman, qaulun wa amal itu semua yang kebaikan-kebaikan disebutkan sudah di dalam hadis al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha atau afdaluha syahadatu an la ilaha illallah. Ini qaulul la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu termasuk diantara cabang-cabang keimanan. Bahkan dalam riwayat disebutkan al-haya khairun kulluh. Kebaikan semuanya. Dan itu merupakan maddah. Unsur hidupnya hati. Itu rasa malu. Maka pantas Rasulullah menyebutkan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu, berbuatlah apa yang kamu mau. Nah, jadikan juga amalan-amalan kebaikan itu, biasakan, teliti. Misalnya kebiasaan sholat, nah, kita yakini itu perintah Allah. Mulai dari wudhu, diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Tiga hal yang kita harus ingat ketika kita mulai berwudhu itu. Bayangkan seolah-olah kita dengar Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Seakan-akan kamu dengar panggilan Allah untuk berwudu. Nah, enggak sekedar kita mengambil air. Jadi betul imtithalan, betul-betul dalam bentuk pelaksanaan ini perintah Allah. Nah, bayangkan juga seakan-akan kamu mendengar Rasulullah mencontohkan, menyuruh berwudu. La sholata liman ahdatha hatta yatawadda. Iya kan? Nah, ingat seperti itu. Ingat hadis Utsman bin Affan. Nah, siapa yang menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat dua rakaat, pikirannya betul-betul tertuju khusyuk dalam sholatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ingat itu. Kemudian ingat hadis Nabi yang lain bahwa dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu gugur bersama tetes-tetes air yang keluar. Nah, kita begitu kita berharap sehingga kita sholat itu betul-betul bersih sudah lahir batin. Nah itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, upayakan semua yang kita amalan-amalan ketaatan itu semua kita tumbuhkan dalam hati, ingat bahwa itu perintah Allah. Aqimus shalah. Nah, wa idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Tidak hanya di itu contoh, tidak hanya untuk salat Jumat dalam halal apapun. Panggilan untuk orang yang beriman. Kamu beriman ataupun enggak? Nah, ayo buktikan gitu. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Illahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.